Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha wa yusyiru wahdahu la syarika lah. Iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, di majelis yang ke-28 Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan fi zakatul fitr, pembahasan terkait zakat fitrah. Beliau rahimahullah taala setelah mukaddimah menyampaikan, ikhwani inna syahrukum al-karim qad azama 'ala rahil. Wahai saudara-saudaraku, sesungguhnya bulan kalian, bulan Ramadan yang mulia ini, itu telah bertekad hendak meninggalkan kalian. Walam yabqa minhu illa az-zamanul qalil. Tidak lagi tersisa kecuali sedikit waktu. Sekarang kita sudah masuk malam hari ke-28. 28. 29. Baik. Kurang lebih 2 atau 3 hari lagi. Faman kana minkum muhsinan falyahmadillahi ala dzalik. Maka barang siapa di antara kalian yang telah berbuat kebajikan di bulan Ramadan, hendaknya dia memuji Allah Azza wa Jalla atas nikmat bisa beramal di bulan Ramadan. وَلْيَسْأَلْهُ الْقَبُولَ, dan hendaknya meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah menerima amal ibadahnya. وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُهْمِلًا, dan barang siapa di antara kalian yang mengabaikan, banyak meremehkan bulan Ramadan, فَلْيَتُبْ إِلَى اللَّهِ وَلْيَعْتَذِرْ مِنْ تَقْصِيرِهِ, maka hendaknya dia bertaubat pada Allah. Dan hendaknya dia meminta maaf, meminta ampunan pada Allah Azza wa Jalla atas segala kekurangan-kekurangan yang telah dia lakukan selama bulan Ramadan. Fal'udzru qabla al-maut maqbul, dan memohon ampun kepada Allah sebelum datangnya kematian itu pasti akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian beliau menyebutkan, wahai saudara-saudaraku, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mensyariatkan buat kalian semuanya di dalam penghujung bulan kalian, bulan Ramadan ini, memerintahkan untuk kalian menunaikan zakatul fitr sebelum ditunaikan salat Id. Maka insya Allah kita akan membahas di majelis ini tentang beberapa hukum dan hikmahnya, jenisnya, ukurannya, waktu wajibnya, dan proses pembayarannya dan tempatnya. Beliau menyebutkan rahimahullah, adapun hukumnya daripada zakat fitrah, hukumnya adalah wajib. Allah Azza wa Jalla atau Rasulnya alaihi salatu wassalam mewajibkannya atas setiap tiap kaum muslimin. Maka segala apa yang Rasulullah SAW wajibkan, apa yang beliau perintahkan, itu hukumnya sama dengan apa yang Allah perintahkan. Walaupun di dalam Al-Quran tidak disebutkan zakat fitrah, akan tapi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkannya, maka hukumnya sama dengan perintah Allah. Dalam surat An-Nisa ayat 80, Allah Azza wa Jalla menyatakan, "May yuti'ir rasula faqad ata'allah." Barang siapa mentaati Rasul, maka sungguh dia mentaati Allah. Baik. Demikian juga dalam ayat yang lainnya, surat An-Nisa ayat 115. Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda. Dan barang siapa yang durhaka kepada Rasul setelah jelas baginya petunjuk, wa yattabi ghaira sabilil mu'minin, kemudian dia mengikuti jalannya selain jalannya kaum mukminin, nuwallihi ma tawalla. Kami akan palingkan kemana mereka berpaling. Wa nuslihi jahannama. Dan kami akan masukkan dia ke neraka jahannam. Wa sa'at masira. Dan jahannam adalah sejelek-jelek tempat kembali. Maka zakat fitrah dalilnya dari hadis Nabi alaihi salatu wasallam tapi nilainya sama dengan mentaati Allah azza wa jalla. Maka zakat fitrah kata beliau rahimahullah hukumnya wajib ditunaikan oleh orang dewasa ataupun anak kecil. Laki-laki ataukah perempuan? Orang merdeka ataukah budak hamba sahaya dari kalangan kaum muslimin? Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma beliau menyebutkan fardhu Rasulullah alaihi salatu wasallam zakat al-fitr min Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mewajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah di bulan Ramadan. Sa'an min tamrin atau sa'an min sya'irin, satu sok ukurannya berupa kurma atau satu sok berupa gandum. Alal abdi wal hurri, atas setiap hamba, yang hamba sahaya, budak ataukah orang merdeka. Wal dzakari wal untha, laki-laki ataukah perempuan. Wasoghiri wal kabiri minal muslimin, yang masih kecil ataukah yang sudah dewasa dari kalangan kaum muslimin. Muttafaqun alaihi. Dan kata beliau maka bagi janin yang ada di kandungan itu hukumnya tidaklah wajib. Ya, akan tapi hukumnya sekedar sunnah. Ya. Tidak mengapa untuk dibayarkan di zakatnya terhadap janin yang masih ada di dalam kandungan, karena dahulu sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu mengeluarkan zakat fitrah untuk janin yang masih ada di kandungan. Kemudian juga beliau menyebutkan zakat fitrah hukum asalnya setiap-tiap individu ya itu mengeluarkan untuk dirinya dan juga untuk orang-orang yang wajib dinafkahi. Ya, orang-orang yang menjadi tanggungannya seperti istri, ya, anak-anaknya, kerabatnya kalau memang ya mereka dalam keadaan apa? Menjadi tanggungan dirinya. Tayib, hanya saja kata beliau, kalau memang mereka masing-masing istrinya membayar sendiri, anaknya bayar sendiri, ya, kemudian kerabatnya yang masih ditanggung, dia ada kemampuan bayar sendiri, maka kata beliau ini lebih aula, lebih utama, ya, karena hukum asal itu khitab perintah ini adalah untuk setiap individu. Jadi kalau kita sebagai anak mampu bayar sendiri, bayar. Ya, kita sebagai tanggungan orang tua kita. Ya, kita masih makan sama orang tua kita. Kemudian kita udah ada uang, bisa bayar zakat fitrah sendiri. Jalankan zakat fitrah sendiri. Baik. Demikian juga zakat fitrah itu tidaklah diwajibkan kecuali atas seorang yang masih mendapati sisa makanan, ya, sisa bahan makanan yang dia butuhkan dari nafkah pada malam Id, ya, dan hari Id. Jadi kalau sebenar malam takbiran misalnya, kita butuh makan untuk malam, kita butuh makan untuk besok hari Id. Kemudian masih ada sisa satu sok, maka sisa yang satu sok tadi, atau kita masih punya uang untuk beli satu sok, di saat itu masih wajib. Jadi kalau ada orang miskin misalnya, ya, tapi masih ada sisa untuk makan malam lebaran, dan hari lebaran masih bisa mencukupi dan masih ada sisa uang untuk membeli satu sok. Ya, kalau 10 ribu satu kilo berarti 30 ribu. Masih ada sisa uang 30 ribu, maka orang fakir tadi wajib tetap bayar zakat fitrah. Ya, karena masih ada kemampuan. Bahkan kata Syekh rahimahullah, ya, kalau seandainya dia tidak mendapati sisanya kecuali kurang dari satu sok, ya, untuk makan malam lebaran dan besok lebaran masih ada uang untuk beli setengah sok misalnya, tetap dikeluarkan setengah soknya zakat fitrah. Ya, Kenapa? Kata beliau, fattaqullaha mastata'tum. Allah Azza wa Jalla menyatakan, bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan kalian. Mampunya setengah sok, bayar zakatnya, bayarkan. Ya. Ini diantara pendapat beliau. Walaupun diantara para ulama ada yang berpendapat, wajib harus setengah sok. Kalau enggak ada sampai satu sok, wajib satu sok maksudnya. Kalau enggak ada tersisa satu sok malam itu, maka dia enggak wajib. Jadi orang-orang miskin yang di tempat kita, para fuqara, kalau di malam Id masih tersisa satu sok, uang untuk membeli beras satu sok, ya 30 ribu kurang lebih, dia beli 3 kilo beras, maka dia wajib membayarkan zakatnya. Tapi walaupun kemudian dia berhak menerima kembali dari zakat fitrahnya karena dia sebagai fuqara. Kemudian barakallahu fikum, hikmahnya, kata beliau, hikmah dikeluarkannya zakat fitrah sangat nyata sekali. Ya, kenapa? Karena di dalam pembayaran zakat fitrah itu terdapat perbuatan ihsan kepada fuqara dan masakin. Sehingga orang-orang fuqara dan masakin itu di hari lebaran mereka tidak perlu lagi untuk meminta-minta. Ya. Tidak lagi perlu untuk meminta-minta. Kenapa? Sudah tercukupi dengan adanya zakat. Sehingga mereka bisa berbahagia bersama-sama dengan orang-orang kaya. Di saat hari Id, mereka sudah memiliki kecukupan nafkah di hari itu. Sehingga hari Id itu Id untuk semuanya. Semuanya berbahagia. Ya, demikian juga di dalam menjalankan zakat fitrah itu seorang akan berhias dengan sifat-sifat yang mulia, sifat dermawan, sifat ya kebaikan kepada sesama, ya, untuk bisa berbagi bersama sesama hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian juga di dalam zakat fitrah, hikmahnya adalah untuk mensucikan orang-orang yang berpuasa dari segala apa yang terjadi yang dia alami selama dia berpuasa, dari kekurangan-kekurangan, dosa-dosa, ya, sehingga orang yang berpuasa akan dibersihkan dengan zakat fitrahnya tersebut. Ya. Rasulullah SAW menyebutkan, ya, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menyebutkan, Rasulullah SAW wajibkan zakatul fitr. Apa hikmahnya? Tuhratan lissaimi minal laghwi war rafathi. Sebagai bentuk pensucian untuk orang yang berpuasa, mensucikan orang-orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan perbuatan dosa yang dia lakukan. Seorang hamba ketika berpuasa ada saja dosa yang dia lakukan. Ada saja perbuatan sia-sia yang dia lakukan. Dan ini mencacati puasa. Tapi ketika dibayarkan zakat fitrahnya, itu akan disucikan biiznillah. Disucikan dengan pembayaran zakat fitrah. Segala perbuatan sia-sia, segala perbuatan dosa-dosa yang dilakukan oleh hamba tersebut di saat dia berpuasa. Demikian juga hikmahnya yang berikutnya adalah ta'majan lil al-masakin. Sebagai bentuk makanan untuk orang-orang miskin. Ya, sehingga ini diantara hikmahnya. Tatkala seorang membayarkan zakat fitrah, itu adalah untuk makanan buat orang-orang miskin. Di sini juga dalil bahwasanya zakat fitrah itu diberikan dalam wujud bahan makanan, bukan uang. Ya, ini bantahan pada mereka-mereka, bantahan buat mereka yang masih membayar zakat fitrah dengan uang. Kalau dibayarkan dengan uang, nanti bukan dibelikan makanan, tapi uangnya akan dipakai beli baju. Uangnya dipakai untuk beli ya kebutuhan yang lainnya yang bukan makanan. Maka ini tidak sesuai yang diinginkan oleh syariat. Faman addaha qabla sholati fahiya zakatun maqbulah. Barang siapa yang menunaikan zakatnya, membayarkannya sebelum sholat Id, maka itu adalah zakat yang diterima. Waman addaha ba'da sholati fahiya shadaqatun minas shadaqat. Barang siapa yang membayarkannya setelah sholat Id, maka itu cuma sedekah biasa. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah. Masyaallah ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga hikmah daripada zakat fitrah adalah kata beliau, izharu syukri ni'matillah bi itmami siyam syahr Ramadan wa qiyamih. Hikmahnya membayar zakat fitrah adalah untuk menunjukkan, menampakkan rasa syukur pada Allah Azza wa Jal atas nikmat ketika seorang hamba bisa menjalani puasa, bisa menunaikan qiyamul lail, bisa melakukan perkara-perkara ya yang membahagiakan dia dari amalan-amalan salehah. Maka dibayarkanlah zakat fitrah sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang begitu agung bisa menjalankan amal ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla di bulan Ramadan. Setelah itu Asy-Syaikh rahmatullah alaih menyebutkan tentang jenisnya. Ya, jenisnya adalah yang dibayarkan berupa ta'amul adamiyyin, makanan pokok Bani Adam. Kurma, gandum, beras tempat kita, zabib ya atau keju dan yang selainnya dari makanan pokok yang ada di daerah tersebut. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan farada Rasulullah alaihi salatu wasallam zakatul fitr min Ramadan sa'an min tamr atau sa'an min syair. Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah satu sok makanan, satu sok gandum. Jadi disebutkan so'an min ta'am, makanan. Makanan kita beras, ya sudah beras. Kalau makanan satu daerah jagung, ya sudah jagung. Ya, syair, gandum, atau yang lainnya. Ya, wa kana syairu yawma dzak min ta'amihim. Ketika itu gandum, ya, kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, itu adalah makanannya manusia di zaman itu. Jadi makanannya gandum. Kalau makanannya beras, ya beras. Dan yang lainnya setiap-setiap daerah tentunya berbeda-beda. Baik. Jadi tidak boleh bahan makanan ya yang untuk hewan-hewan ternak kata beliau. Ya, tidak boleh dibayarkan dalam bentuk pakaian ya atau perabot rumah tangga, barang-barang berharga. Enggak boleh seperti itu, tapi harus bahan makanan ya yang ada di daerah tersebut. Kalau seandainya dibayarkan dalam bentuk uang, yang pertama ini menyelisih sunnah. Ya, menyelisih apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau sudah menyelisih sunnah, zakatnya enggak akan diterima. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa radd. Barang siapa yang melakukan satu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalannya tertolak. Tidak diterima. Di zaman Rasulullah SAW sudah ada uang. Ya, kalau seandainya membayar zakat fitrah dengan uang itu baik, pasti Rasulullah SAW sudah mencontohkannya. Ya, pasti Rasulullah SAW mengajarkannya kepada para sahabat. Ya, sehingga ketika Rasulullah SAW tidak membayarkan dengan bentuk uang, para sahabat juga tidak menjalankan demikian, maka kita pun harus demikian. Dan barang siapa membayarkannya dengan wujud uang, maka itu zakatnya tidak diterima karena menyelisihi sunnah Rasulullah alaihi salatu wasallam. Syarat diterimanya amal ibadah harus mencocoki sunnah. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, dan kita wajib ya untuk membayarkan zakat fitrah dalam wujud ya bahan makanan. Kecuali kalau kita mewakilkan, aduh saya enggak sempat beli. Diwakilkan kepada seorang, tolong saya belikan bahan makanan. Nanti serahkan kepada panitia zakat ya labas yang seperti ini. Tapi kalau dia meyakini itu adalah uang sebagai bentuk zakat fitrahnya, maka itu tidak diterima. Ya, tidak diterima. Kemudian barakallahu fikum. Kata beliau, zakat fitrah adalah ibadah yang sudah ditetapkan. Ya, jenisnya tertentu. Ya, waktunya tertentu. Sehingga kalau jenisnya tidak sesuai, jenisnya bukan bahan makanan tapi uang, maka enggak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, hanya saja dia wajib ditunaikan dengan bahan makanan pokok yang ada di setiap daerah dengan ukuran satu sok. Ya, dengan ukuran yang satu sok. Baik. Kemudian barakallahu fikum. Satu sok ini berapa ukurannya kalau dikonversikan dengan kilo di tempat kita? Karena di tempat kita itu enggak ada takaran-takaran satu sok. Ya, Al-Imam Ibnul Saimin rahimahullah menyebutkan satu sok itu 4 mud. Satu mud itu satu ya ukuran 2 genggam tangan orang dewasa seperti ini, satu mud. Satu sok 4 amdad. 4 mud, 4 kali begini. Ya, dan beliau menyebutkan kurang lebih ukurannya sekitar 2040 gram. Kata Syekh rahimahullah, 2040 gram. Nah, jadi 2 kilo 40 gram. Baik, walaupun di sana para ulama menyebutkan seperti Al-Imam Ibnu Baz rahimahullah, beliau menyebutkan 3 kilo. Karena ternyata riwayat-riwayat terkait ukuran sok nabawi itu dalam keadaan berbeda-beda. Ya, Al-Imam Ibnu Baz rahimahullah menyebutkan ketika ditanya berapa ukurannya, kurang lebih 3 kilo. Dan terutama di tempat kita, dalam hal ini pemerintah kita melalui Kementerian Agama, ketika mereka menetapkan zakat fitrah ukurannya sekian, ya, seperti tahun lalu 3 kilo misalnya. Jadi Kementerian Agama maka kita bayarkan 3 kilo sebagai bentuk apa? Taat kepada pemerintah dalam hal yang ma'ruf, ya, menjalankan ketaatan kepada hal yang ma'ruf kepada pemerintah, ini merupakan bagian daripada prinsip-prinsip agama kita. Kemudian masyaallah ikhwan rahimani wa rahmatullah, kalau membayarkannya 2 kilo 40 gram seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Utsaimin, enggak apa-apa, tetap sah. Ya. Kenapa? Karena ini adalah permasalahan ikhtilaf yang tidak perlu untuk diperselisihkan. Setelah itu Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan tentang waktunya segala. Zakatul fitr, ya, itu adalah dinisbatkan kepada al-fitr. Ya. Buka. Fitr artinya buka. Jadi bukan maknanya zakat fitrah adalah ketika seorang kembali fitrahnya, kembali kepada fitrahnya yang suci setelah berpuasa. Ya, ini salah dalam pemaknaan. Seperti yang sebagian kaum muslim memaknai, apa artinya zakat fitrah? Zakat yang dikeluarkan ketika seorang kembali suci, habis berpuasa, terbersihkan dosa-dosanya, sehingga kembali suci, kembali kepada fitrahnya. Lah, bukan ini makna zakatul fitr. Zakat fitr artinya zakat yang dinisbatkan dengan fitr, berbuka. Setelah berpuasa 1 bulan, ya, setelah itu apa? Mereka berbuka. Maka disitulah dikatakan zakat fitr. Ya, kembali kepada al-fitr. Berbuka setelah 1 bulan berpuasa. Ya, berbuka di Idul Fitr. Nah, sehingga waktunya, kapan itu waktunya? Waktunya adalah ketika sudah tiba Id. Tenggelamnya matahari. Di saat apa? Tenggelamnya matahari di akhir bulan Ramadhan. Itu adalah waktu zakatul fitr. Sehingga kata beliau, wa ala hadza fa idza mata qabla al-ghurub walau bi daqa'iqa lam tajib al-fitratu. Kalau seandainya ada seorang meninggal dunia sebelum tenggelam matahari beberapa menit, maka dia enggak wajib dizakati. Jadi seorang yang meninggal dunia sebelum tenggelam matahari malam takbiran 5 menit, 10 menit sebelum takbiran meninggal dunia, dia enggak sempat ketemu dengan al-fitr, berbuka. Maka dia enggak wajib zakat. Ya, sehingga orang-orang yang meninggal di pertengahan Ramadan atau di bulan Ramadan itu enggak diwajibkan membayar zakat fitr. Ya. Tapi kalau ada orang yang meninggal setelah tenggelam matahari, berarti dia wajib untuk dibayarkan zakat fitrahnya karena dia sudah menjalani al-fitr bulan apa menjalani berbuka. Baik ya. Demikian juga beliau menyebutkan walau wulida syakhsun ba'dal ghurub. Kalau seandainya ada bayi yang dilahirkan setelah tenggelam matahari. Walau bidaqaiq beberapa menit ya. Beberapa menit setelah tenggelam matahari dia enggak wajib zakat. Kenapa? Dia enggak sempat mendapati bulan Ramadan. Ya. Lakin yusan ikhrajuha kama sabaq. Tapi hukumnya sunnah saja, tidak wajib. Sebagaimana telah berlalu, janin yang ada dalam kandungan itu hukumnya sunnah. Ya, tidak wajib. Tapi kalau dia dilahirkan beberapa saat sebelum tenggelam matahari, hukumnya wajib dizakati. Ya, beberapa saat sebelum tenggelam matahari dia lahir, maka dia wajib untuk dizakat fitrahi, dibayarkan zakat fitrahnya karena dia sudah mendapati waktu wajibnya zakat, yaitu malam Id. Khadaliman azanallahu yakum. Kemudian waktunya sekarang, kapan pembayaran zakat fitrah? Ya, waktunya yang paling utama, waktunya ada dua di sini beliau menyebutkan. Waktu fadilatin wa waktu jawazin. Waktu yang paling utama dan waktu yang boleh. Waktu pembayaran zakat fitrah ada dua, waktu yang fadilah yang paling utama dan waktu yang jawaz, waktu yang boleh. Kapan waktu fadilah? Kapan waktu yang paling utama? Yang paling utama dibayarkan ketika sholat subuh atau pagi hari, subuh hari sebelum sholat id. Ya, itu yang paling utama. Kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kunna nukhriju fi ahdi Nabi alaihi salatu wasallam yaumal fitr sa'an min ta'am. Dulu kami mengeluarkan zakat fitrah di zaman Nabi alaihi salatu wasallam di hari Idul Fitr. Maksudnya apa? Sebelum sholat id. Ya, sa'an min ta'am, satu sok makanan. Jadi ini yang paling afdol. Para sahabat kebiasaan mereka membayarkannya sebelum berangkat sholat id. Ya. Demikian juga dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, anna Nabi alaihi salatu wasallam amara bi zakatil fitr an tu'adda qabla khurujin nasi ila shalah. Rasulullah SAW memerintahkan membayarkan zakat fitrah, ditunaikan, dibayarkan sebelum manusia keluar untuk sholat. Jadi pagi hari. Ya, itu yang paling bagusnya. Rawahu Muslim. Ya, jadi ini yang paling mencocoki dengan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, diperintahkan oleh Nabi SAW dan juga para sahabatnya. Adapun waktu jawaz, waktu diperbolehkannya yaitu qoblal id biyaumin au yaumain, sehari atau dua hari sebelum id. Ya, sebagaimana dalam hadis sahih Bukhari rahimahullahu taala, kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ya, atau dulu Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma itu membayarkan zakat fitrah untuk anak kecil, orang tua, ya, sampai dalam keadaan apa? Beliau membayarkannya itu sehari atau dua hari sebelum sholat id. Ya, sehari atau dua hari sebelum sholat id. Sehingga kalau sholat idnya misalkan sekarang jatuh di hari Senin, ya, dibayarkan hari Ahad. Ya. Kalau Syekh bin Baz rahimahullah, beliau berpendapat malam ke-28, hari yang ke-28 seperti hari ini sudah bisa bayar. Ya, hari yang ke-28 bisa dibayarkan. Jadi 28, 29. Jadi ini dua hari sebelum id. Kalau ternyata hari idnya, ya, hari ke-30 masih puasa, ya, bukan lagi 29 hari Ramadan, maka berarti ya waktunya 3 hari sebelum id. Ya. Hanya saja kalau kita membayarkan di hari Sabtu, ya, berarti di hari ke-29. Kalau ternyata tanggal 30-nya masih Ramadan, ya, hari ke-30 masih Ramadan, berarti dua hari sebelum id. Ya, Allah alam bissawab. Masya Allah, rahiman wa rahmukumullah. Ini diantara waktu al-jawaz. Ini hari ke-28, ya, kata beliau, atau ke-29. Ya, yang jelas dijalankan, ya, di waktu-waktu yang dituntunkan oleh syariat. Jangan sampai dibayarkan sebelum itu, maka hukumnya tidak sah dan tidak diterima. Kenapa? Karena itu adalah amalan yang tidak sesuai tuntunan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Kemudian ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah, batasan terakhirnya membayarkan zakat fitrah adalah salat id. Ya, kalau seandainya ada seorang yang membayarkannya setelah salat, maka itu dikatakan sedekah biasa. Fahiya shadaqatun minas shadaqat. Itu sedekah biasa. Nilainya, pahalanya tidak sama dengan zakat fitr. Tidak sama dengan zakat fitr. Baik. Hanya saja di sana orang-orang yang memiliki uzur. Ada orang-orang yang memiliki uzur. Misalkan ada seorang, kata Syekh rahimahullah, bertepatan hari id, dia berada di padang atau di tempat yang jauh dari perkampungan dan tidak ada sesuatu yang dia pakai untuk bayarkan zakat. Ya. Dia ada di hutan, dia ada di padang pasir, dia ada di tengah lautan. Mau beli beras, gak ada toko, gak ada warung. Ya, sehingga apa? Nanti dia bayar zakatnya setelah sampai di daratan, sampai ketemu warung. Maka dia gak apa-apa. Kenapa? Karena dia ada orang yang memiliki uzur. Ya, atau sebaliknya, ketika dia ada di satu daerah, dia ingin membayarkan zakatnya, udah ada berasnya, tapi ternyata gak ada fukara wal masakin di situ. Gak ada orang fakir di situ. Mau diserahkan sama siapa? Ya, sehingga dia simpan zakatnya, dia cari dapatnya besok habis sholat id, maka dia nggak apa-apa dibayarkan walaupun sesudah sholat id dan dia memiliki uzur. Ya, atau misalkan ketika permasalahan ya, kabar berita tentang Idul Fitr secara mendadak. Ya, tiba-tiba datangnya kabar tentang Idul Fitr, dia mendadak dan tidak memungkinkan bagi dia untuk mengeluarkannya sebelum sholat, maka dia tanpa sengaja ya mengeluarkannya sesudah sholat, maka tetap diterima insya Allah. Demikian juga kata beliau, orang-orang yang dalam keadaan apa? Lupa. Ya, ada seorang, dia sudah membeli beras, dia sudah mempersiapkan, misalkan, tiba-tiba dia lupa, tidak sempat dibayarkan. Ingat-ingat setelah sholat Id, maka orang-orang yang lupa seperti ini, dia juga termasuk uzur, mendapati uzur, memiliki uzur, dan silahkan dia bayarkan ketika dia tersadar, ketika dia teringat. Adapun kalau orang-orang yang tidak memiliki uzur, maka dia wajib, ya, atau dia barakallahu fikum, dia tidak dihukumi ya membayarkan zakat fitr, tapi itu adalah zakat apa sedekah biasa. Jadi kalau ada orang lupa, tidak lupa, dia menyepelekan, menunda-nunda membayar zakat fitrahnya sampai sholat Id dijalankan, dia tetap keluarkan zakatnya. Tapi bukan zakat fitrah nilainya di sisi Allah Azza wa Jalla. Kemudian permasalahan berikutnya, barakallahu fikum, wajib zakatnya itu sampai kepada mustahik, kepada fuqara ul masakin, ya, itu atau disampaikan kepada wakilnya, ya, tepat pada waktunya sebelum sholat. Khususnya ini para panitia yang bagi zakat, harus zakatnya udah tersalurkan semuanya sebelum sholat Id. Ya, jangan sampai sebelum sholat Id masih ada zakat tertinggal di masjid kita. Gak sah zakatnya. Dan kita berdosa. Tidak menjalankan amanah. Ya, atau diserahkan kepada wakilnya. Karena kan ada mustahiknya, itu gak ada di sini. Ada di luar kota. Ya sudah kita telpon, kemudian coba antum tunjuk siapa yang jadi wakil antum untuk mengambil zakat. Ya, tunjuk siapa yang bisa menjadi wakil antum untuk menerima zakat. Ya sudah, tetangganya, temannya. Ya, sehingga nanti daftar-daftar para penerima zakat nanti yang tidak ada di tempat itu harus diberitahu. Tunjuk wakilnya. Demikian juga ketika kita membagikan di rumah-rumah, orangnya enggak ada, jangan taruh di rumahnya. Ya. Kecuali setelah orangnya ditelepon, ini zakatnya. Saya antar di rumah antum. Oh ya sudah, ada anak saya di situ. Ya sudah, anaknya sebagai wakil. Terima. Ya, jangan cuma ditinggal, orangnya enggak tahu. Sehingga orangnya enggak ada niat untuk menerima zakatnya. Dalam keadaan dia tidak menyerahkan perwakilan. Nah, yang seperti ini tentunya ya perkara yang tidak sesuai syariat, dan berarti ketika dia menerimanya setelah sholat Id, itu zakatnya berarti tidak dibagikan pada waktunya dan itu tidaklah sah. Oleh karena itu, masyaallah wa rahimanur rahimakumullah, butuh untuk adanya perwakilan di dalam menyerahkan zakatul fitr. Baik ya. Adapun barakallahu fikum dianjurkan zakat fitrahnya ini diserahkan di daerah dibayarkannya zakat. Atau sebelumnya, zakat fitrah hendaknya dibayarkan di mana seorang menjalani Idul Fitr. Ya, ini yang afdalnya. Kalau kita Idul Fitrnya di sini, zakatnya di luar sini. Kalau kita zakat nanti lebaran mudik, ya, di Palu misalkan, bayarkan di Palu. Di mana kita lagi berlebaran, disitulah kita membayarkan zakat. Ya, jadi dianjurkan untuk seperti itu. Tapi kalau ternyata dia membayarkan di tempat lain, lepas. Ya, cuma ini sekedar afdaliyah. Demikian juga membagikannya. Ya, maka untuk fuqara di daerah tersebut. Jangan dibagikan oleh atau dibagikan disalurkan kepada fuqara di lain daerah. Ya, kenapa? Karena yang paling berhak adalah di tempat tersebut. Ya. Dalam keadaan barakallahu fikum kecuali kalau di tempat tersebut tidak ada fuqara wal masakin. Ya, atau berlebih daripada zakatnya sementara di daerah lainnya itu sangat-sangat membutuhkan. Maka tidak mengapa zakat fitrahnya untuk dibawa ke luar daerah. Tayyib. Fadhal iman rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga mustahiknya zakat fitrah itu hanyalah fuqara wal masakin saja. Ya, para fuqara dan masakin saja, bukan 8 golongan yang disebutkan dalam surat At-Taubah. Ya, sehingga amil zakat itu tidaklah berhak untuk menerima zakat fitrah. Ya, amil zakat kalau dia orang yang kaya, dia tidak berhak untuk menerima zakatul fitr. Ya. Adapun kalau memang dia sebagai orang miskin, amilnya yang ikut membagikan, para panitia yang membagikan, maka itu berhak menerimanya karena miskinnya, bukan karena sebagai amil. Sehingga amil zakat itu hanya untuk zakat mal saja. Ya, zakat fitrah itu mustahiknya cuma satu. Ya, tu'matan lil masakin. Rasulullah SAW menyebutkan, atau Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu menyebutkan, zakat fitrah ini adalah makanan buat orang-orang miskin saja. Sehingga mustahiknya itu cuma satu saja. Ya, demikian juga ma'asul ikhwar rahimani wa rahimakumullah, boleh diberikan kepada ya, beberapa zakat fitrah diberikan kepada satu orang fakir miskin, boleh. Ya, atau dibagikan kepada beberapa orang fakir miskin, boleh. Dan yang paling bagusnya tentunya diserahkan kepada panitia khusus agar tidak terjadi tumpang tindih. Ya, sebagian kita ada yang menyerahkan langsung kepada fakir miskin. Labas, sahih. Ya, tetap sah. Tapi khawatir akan terjadi tumpang tindih. Ada yang double, ada yang dapat sedikit. Ya, tapi kalau diserahkan kepada panitia, kemudian disalurkan dengan secara terdaftar, teratur, ya, disalurkan secara merata, maka ini tentunya lebih afdol untuk ya bisa meratakan manfaat ini buat para mustahiknya. Jadi masyaul ikhwan rahimani wa rahimakumullah, mungkin ini yang bisa dibahas di pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan taufik kepada kita untuk menjalankan apa yang telah kita dengarkan, menerima siam kita, qiyam kita, menerima puasa kita dan salat malam kita dan amalan-amalan yang lainnya yang telah dijalankan di bulan yang penuh berkah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli